أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar hadis yang ke-85 terkait dengan doa as-safar, doa ketika melakukan safar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah naik di atas kendaraan beliau, kabbara thalathan, beliau bertakbir 3 kali. Kabbara thalathan, beliau bertakbir 3 kali, kemudian membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan ini buat kami, yang sebelumnya kami tidak punya kemampuan untuk menundukkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kita atau kami pasti kembali kepada Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarza, dan kami meminta amalan yang engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, ringankan atas kami perjalanan kami. Watwi anna bu'dahu, dan rapatkan, dekatkan jauhnya. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan. Wal khatifatu fil ahli wal khalifatu fil ahl, dan yang menjadi pengganti dalam keluarga. Wal khalifah, Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'il safar. Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan safar. Wa ka'abatil manzar, dan kerusakan, kejelekan dalam perjalanan, dalam melihat manzar, penglihatan. Wa su'il munqalibi, dan aku berlindung kepada engkau jeleknya kembaliku. Fil mali, pada harta, kejelekan pada keluarga, dan kejelekan kepada anak. Wa idza raja'a qalahun, dan apabila beliau kembali dari safar, beliau mengucapkan ini juga doanya. Wa zada fihin, dan beliau menambahkan di dalam doa safar itu, ayyibun, orang-orang kembali, taibun, orang yang bertaubat kepada Allah, abidun, yang berbicara, beribadah kepada Allah, li rabbina hamidun, dan kepada Rabb kita atau kami memuji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sebagian syarahnya telah kita ambil, dan kita melangsungkan membaca syarah potongan hadis tersebut, yaitu bunyinya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. wa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami meminta kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan. Kami meminta, ya Allah, dalam perjalanan kami ini amalan yang engkau ridhai. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, sa'alallaha ayyakuna safaru mausufan bihadzal wasfil jalil. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar perjalanan ini disifati dengan sifat yang agung, muhtawiyan ala a'malil birri kulliha, yang mengandung amalan-amalan kebaikan semuanya yang terkait amul muta'alliqati bihaqqillah, amalan yang baik terkait dengan hak Allah, wal muta'alliqati bihuquqil khalq, dan amalan-amalan yang baik terkait dengan hak-hak makhluk. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan bahwa apabila safar itu berada pada sifat yang disebutkan, kebaikan, ketakwaan, dan amalan-amalan yang diridhai, akan disebutkan bahwa ini adalah safar ar-rabih, yang menguntungkan, safar yang berlaba. Barakallahu fikum. Wa ala taqwa allati yattiqa'u sakhatillah, safar di atas ketakwaan, yaitu melindungi diri dari murka Allah tabaraka wa ta'ala, bitarki jami'i ma yakrahuhu Allahu minal a'mali wal aqwali al-zahirati wal batinati kama sa'alahu al-amala bima yardahu Allah. Dengan meninggalkan semua apa yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan, dari ucapan-ucapan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, sebagaimana dia meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang jauh dari ramaian, tentu panggilan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan itu adalah terbuka besar. Rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala orang yang melakukan safar ini menjaga, barakallahu fikum, sambil membuka perjalanannya itu dengan doa, karena dia tidak pernah akan mungkin apakan bisa melaksanakan kebaikan dan ketakwaan, amalan-amalan yang diridhai, kecuali dengan bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, barakallahu fikum, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, wahada yashmalu jami'at ta'ati wal kurubat. Permintaan hal itu ketika safar, kebaikan, mencakup semua bentuk ketaatan dan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata kana safaru ala hadzal wasfi fahuwa safarur rabihu wa huwa safarul mubarak. Kapan saja safar itu di atas sifat ini, maka inilah safar yang rabih, yang beruntung, menguntungkan, dan safar yang berberkah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Dari sini kita mengerti apa yang merupakan kesempurnaan agama kita, barakallahu fiik. Sehingga tidak ada tersisa sekecil apapun yang di sana ada pintu kebaikan dan kejelekan, kecuali Islam telah memberikan kiat menuju kebaikan dan telah memberikan kiat untuk terhindar dari kejelekan-kejelekan. Ketika kita turun di tempat yang mungkin angker atau mungkin banyak penjahatnya, pembegalnya, kan ada doa. Apalagi barakallahu fikum, perjalanan dulu di padang pasir banyak binatang buasnya, ya, binatang-binatang yang membawa racun, barakallahu fikum. Disuruh berdoa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, a'udzu bikalimatillahi tamat min kul min syarri ma khalaq, untuk terhindar, rahimani wa rahimakumullah. Karena barakallahu fikum, kehidupan di masa yang silam adalah banyak melakukan safar. Apakah safar untuk berniaga, terlebih safar untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang perjalanan dalam kondisi penuh dengan tantangan, mereka melakukan safar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bagi kita barakallahu fikum yang sering melakukan safar, maka ingat doa ini. Dibaca ketika kita melakukan safar, rahimani wa rahimakumullah, kita butuh penjagaan dari Allah, kita butuh safar itu berberkah dan berkeuntungan di dalam hidup. Waqad kafaruhu sallallahu alaihi wasallam kulluha muhtawiyatan lihadihil ma'anil jalilah. Kata beliau, adalah sungguh perjalanan Rasul alaihi salatu wassalam, semua safarnya Nabi alaihi salatu wassalam mengandung makna-makna yang mulia ini. Padanya albir, padanya at-taqwa, padanya amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sa'alal i'anata, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan, wa tahwina masyaqis safar, agar diringankan beban dalam perjalanan. Faqala, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dahu. Ya Allah, ringankan atas kami perjalanan ini dan lipatlah buat kami bu'dahu, yaitu jauhnya. Subhanallah. Mungkin barakallahu fikum, safar ketika seseorang menggunakan ya pesawat, mungkin seseorang mengatakan, ya Allah ringan sekali. Yunda, kalau seseorang benar-benar membawa iman dan ketakwaannya ketika safar, yang lebih berbeban kaitannya dengan iman dan ketakwaan malah ketika kita melakukan barakallahu fikum safar melalui pesawat terbang. Ya, di situ benar-benar teruji, rahimani wa rahimakumullah. Ujiannya besar, barakallahu fikum. Terlebih khusus kaitannya dengan fitnah tunisa, fitnahnya wanita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma taraktu fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang besar atas kaum lelaki, ya, daripada fitnahnya kaum wanita. Rahimani wa rahimakumullah. Ini beban berat dalam perjalanan. Sekali lagi, kalau perjalanan itu membawa iman dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan, "Ya Allah, ringankan atas kami perjalanan kami dan lipatlah jauhnya. Li'anna safara qita'atun minal adzab." Karena safar itu adalah satu potongan dari azab. Fasa'ala tahwinahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada siapapun yang melakukan safar meminta keringanan padanya. Watiya ba'idihi, dan meminta untuk dilipat jauhnya. Terkadang kan subhanallah, ketika seseorang safar, ya sering mengalami, sudah naik di pesawat, tinggal landasnya aja enggak sadar. Tinggal landas, enggak sadar. Tiba-tiba pengumuman akan turun. Nikmatnya. Barakallahu fikum. Rahimani warah, nikmat Lombok terasa dekat. Dari Lombok ke Surabaya terasa dekat. Tatkala kemudian tertidur, barakallahu fikum, wallah ta'ala a'lam, kita ngorok enggak tahu sudah. Ya, di atas pesawat, ya memang kalau ngorok, yang ngorok, yang ngorok. Ya tapi enggak ada yang komentar, enggak ada. Barakallahu fikum. Itu kalau meminta keringanan dalam safar, banyak hal yang diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wadhalika bitakhfifil humumi wal masyak. Yaitu dengan diringankan beban. Ya, kegundah gulanaan. Apalagi kalau orang misalkan sebelum safar, itu sudah terasa beban. Ya, kan ada orang kebelum safar itu sudah terasa beban safarnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini belum safar loh. Mau safar saja sudah terasa beban. Bagaimana lagi jika dibarengi dengan organ tubuh, barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wa bil barakati fis sayr, dan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berberkah dalam perjalanan. Hatta yaqta'al masafatil ba'idata wa huwa ghairu muqtarifin. Sampai, kata beliau, dia menyelesaikan perjalanan yang memakan yang jarak yang sangat jauh, dia dalam kondisi gair muktarif, tidak dalam kondisi kesal. Wa yuqayyidu lahu minal asbab al-murihah. Ya, sehingga Allah Jalla wa'ala memberikan bantuan dari sebab-sebab yang menyenangkan fis-safar, di dalam safar. Umuran kathiran, perkara-perkara yang sangat banyak. Terlebih jikalau antum meninggalkan keluarga safar, lalu kemudian dihibur oleh keluarganya dari jarak jauh. Ini termasuk hal yang murihah, yang sangat menyenangkan, barakallahu fikum, dalam perjalanan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mithil contoh jaga rahatil qalb. Seperti tenteramnya hati ketika melakukan perjalanan. Wa munasabatir rifqah. Yaitu punya teman yang cocok. Ya. Dia seorang sunni, salafi. Antum sama-sama berjalan bersamanya, barakallahu fikum. Terkadang jauh pun terasa ringan. Kenapa? Karena pengaruh teman. Itu termasuk dari bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat memiliki teman yang sesuai, barakallahu fikum. Wa taisiris sair, dan dipermudah perjalanan, wa amnit tariqi minal makhawif, dan amannya perjalanan dari hal yang menakutkan, wa ghairi dhalik minal asbab, dan selain itu dari sebab-sebab. Sekali lagi, Allahu Jalla wa Ala yang menganugerahkannya. Allahu Tabaraka wa Ta'ala yang menganugerahkannya. Barakallahu fikum. Kata beliau, fakam min safarin imtadda ayyaman kathiran, lakinnallaha hawwanahu. Betapa banyak perjalanan yang membutuhkan waktu yang kathirah, banyak, panjang waktunya. Akan tetapi, Allahu Jalla wa'ala hawwanahu, meringankan dia. Barakallahu fikum. Wa yassarahu ala ahli, dan Allahu Jalla wa'ala mempermudah atas keluarganya. Ya, tidak kemudian dipersulit oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia membawa beban perjalanan. Bagaimana kalau di keluarga berbeban juga? Maka tentu akan berat perjalanan itu. Barakallahu fikum. Maka termasuk bantuan Allah Jalla fi'ula dalam perjalanan waktu yang panjang. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala hawwanahu, Allah Jalla wa'ala meringankannya. Wa yassarahu ala ahlih, dan Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kemudahan buat keluarganya. Wa kam min safarin qasirin sara as'aba min kulli sa'bin. Betapa banyak perjalanan yang pendek menjadi perjalanan yang paling sulit dari yang sulit. Min kulli sa'bin. Fama thamma illa taysirullah wa lutfuhu wa ma'unatuhu. Tiadalah yang membedakan ini, kecuali tiadalah ada di sana yang membedakan perjalanan panjang dan jauh ini, kecuali kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kelembutan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Walihada qala fi tahqiqi tahwini safar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam perwujudan keringanan dalam safar itu, Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya, sulitnya as-safar, perjalanan. Ai masyaqqatihi wa su'ubatihi. Dari beratnya perjalanan dan sulitnya perjalanan. Wa ka'abatil manzar, ai al-hazanul mulazim wal hammud da'im. Al-hazanil mulazimi wal hammud da'im. Kata beliau, berlindung dari ka'abatil manzar, yaitu kesedihan bawaannya, mulai dari berangkat sudah sedih. Kenapa? Baru saja perang sama istrinya. Ya. Jadi meninggalkan rumah itu dalam kondisi baru perang, belum selesai. Ya. Mungkin jengkelnya dibawa selalu macam tergambar. Barakallahu fikum. Wal'iyadu billah. Kalau suaminya jahat, barakallahu fikum, na'udhu billahi min dhalik, akan ya melampiaskan tentu kepada jalan yang tidak benar dan tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, semestinya barakallahu fikum, seorang suami, seorang istri, keluarga, di saat mengetahui al-ab atau bapak atau suami akan safar, maka dia harus banyak mendoakannya, memasukkan ketenangan dan ketenteraman, karena safar itu adalah qit'atun minal azab. Mau safar berkendaraan apapun, mau jalan laut atau pesawat atau mobil dan seterusnya, bahwa safar itu qit'atun minal azab. Maka oleh karena itu bentuk dari perwujudan keringanan itu adalah meminta perlindungan agar dijauhi, dibebaskan dari perkara yang memberatkan dan menyulitkan. Kemudian dari hal-hal yang menyedihkan dan kegundah gulanaan bersamanya. Barakallahu fikum. Ya alhamdulillah, antum ketika melakukan safar, Allah Jalla wa'ala ya telah memberikan istri yang salihah, yang mengingatkan selalu, yang menyapa selalu, mendoakan barakallahu fikum kebaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak wal'iyadhu billah dengan kemajuan media sosial ini, di sang istri menjadikan kesempatan tatkala suaminya tidak ada di rumah, kesempatan untuk kemudian melang buana bersama orang lain melalui media sosial. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ini adalah sebuah kerusakan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, perhatian pertama kali wahai para syabab ketika ingin mencari pendamping di dalam hidup adalah wanita yang salihah. Karena benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kalau engkau tidak melirik agamanya, celaka taribat yadak, celaka kedua tanganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin di awal terlihat, sebentar lagi, berikutnya lagi, tahun depan terlihat, nampak. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita hanya bisa mengatakan itulah kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila pernikahan itu tidak didasari karena pilihan agama. Termasuk dari doa wasu'il munqalibi fil mali wal ahli wal walad. Jelek ketika kembali, menemukan kejelekan ketika kembali pada harta, pada keluarga, pada anak. Ai ya Rabbi, nas'aluka an tahfadha alaina kullama khalaqnahu wara'ana. Wahai Rabb, kami meminta kepada Engkau untuk menjaga siapa yang kami tinggalkan di belakang kami. Wa faraqnahu bisafarina, kami tinggalkan karena safar kami ini, min ahlin wa waladin wa malin, keluarga, anak, harta. Wa annan qaliba ilaihim masrurina bisalamati. Ya Allah, agar kami bisa kembali kepada mereka dengan penuh riang gembira dan selamat. Wa ni'amil mutawatirati alaina wa alaihim. Dan ya Allah, agar kami kembali kepada mereka dengan nikmat yang banyak dan nikmat atas kami dan atas mereka. Fabidzalika tatimmun ni'matu wa yakmulus surur. Wa yakmalus surur. Dengan demikianlah sempurna nikmat dan sempurna kebahagiaan. Ketika dia safar, dimudahkan perjalanannya oleh Allah Jalla wa'ala, dibantu dan ditolong. Waktu yang panjang meninggalkan keluarga bukan menjadi beban, tetapi diringankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian juga di keluarganya, Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan keluarganya. Allah tabaraka wa ta'ala menjaganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. وَكَذَلِكَ يَقُولُ هَذَا فِي رُجُوعِهِ وَعَوْدِهِ مِنْ سَفَرِهِ وَيَزِيدُ. Demikian juga ini diucapkan ketika kembalinya, ketika pulangnya dan kembalinya dari safar. Dan dia menambahkan, آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي artinya, nas'aluka Allahumma an taj'alana fi iyabina wa ruju'ina mulazimin litaubati lak. Ya Allah, kami meminta untuk Engkau menjadikan kembalinya kami, pulangnya kami selalu dalam kondisi bertaubat kepada Engkau. Wa ibadatika dan selalu konsekuen beribadah kepada Engkau. Wa hamdika dan memuji Engkau. Wa antakhtima safarona bi ta'atika, agar Engkau mengakhiri perjalanan kami ini dengan ketaatan kepadamu. Kama ibtada'tahu bitaufik laha, sebagaimana Engkau telah mengawali safar kami ini dengan taufik menuju ketaatan tersebut. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah wahai Rasul Allah, wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam masukan yang baik, keluarkan dalam keluaran atau keluar yang baik, dan jadikanlah bagiku pertolongan dan pembelaan-Mu. Wa madkhalus sidqi wa makhrajuhu, masuk yang baik dan keluar yang baik itu, antakuna asfarul abdi wa madakhiluhu wa makharijuhu kulluha tahtawi ala sidqi wal haqqi. Maknanya adalah safarnya hamba, masuk dan keluarnya hamba, semuanya di atas kejujuran, di atas kebenaran, wal istighal bima yuhibbuhullah, dan tersibukkan dengan apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makrunatun bitawakkuli ala Allah wa mashubatun bima'unatihi, selalu diiringi dengan ketakwa tawakal, penyerahan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan selalu bersama bantuan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi, dan di dalamnya terdapat al-i'tirafi bi ni'matihi akhiran kama i'tarafa biha awwalan fi qawlihi li rabbina hamidun. Di dalam doa ini terdapat sebuah pelajaran, mengakui akan nikmat Allah Jalla wa'ala di akhir, sebagaimana mengakui nikmat Allah Jalla wa'ala di pertama perjalanan mendapatkan taufik dari Allah bita'atihi untuk mentaatinya, dan di penghujung perjalanan mendapatkan bantuan dan pertolongan taufik dalam ketaatan kepadanya. Hal ini terungkap di dalam doa li rabbina hamidun, kepada Rabb kami, kami memuji. Memuji ketika mengawali taufiknya dalam perjalanan ini dengan ketaatan, dan memuji ketika Allah Jalla wa'ala mengakhirkan perjalanan itu dengan ketaatan. Fakama anna alal abdi, kata beliau, fakama anna alal abdi ayyahmadallaha ala taufiki li fi'lil ibadati wasyuru'i fil hajati, fa'alayhi ayyahmadallahu ala takmiliha wa tamamiha wal faraghi minha, fa innal fadla fadluhu wal khayra khayruhu wal asbaba asbabuhu Wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata beliau, sebagaimana atas hamba untuk memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas taufik untuk mengerjakan ibadah, memulai dalam hajat kebutuhan, fa'alaihi atas hamba itu juga ayyahmadallah untuk memuji Allah atas penyempurnaan ibadah tersebut, ya, wa tamamiha sama wal faraq minha, dan selesai dari ibadah dan kebutuhan tersebut. Maka karunia itu adalah karunianya Allah semata. Kebaikan itu adalah kebaikan Allahu Jalla wa'ala semata. Dan sebab-sebab itu adalah sebab-sebab yang datang dari Allahu Jalla wa'ala semata. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allahu Jalla wa'ala lah sebagai pemilik karunia al-'adzim yang sangat agung, barakallahu fikum. Dari semuanya ini ada pelajaran yang sangat berharga, ahibbati fillah, yaitu barakallahu fikum, agar kita selalu membawa di dalam hidup al-i'tiraf, mengakui, barakallahu fikum, kita tidak punya apa-apa. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u, kalian adalah orang-orang fakir. Coba baca apa yang terdapat di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, fakir dari semua sisi, barakallahu fikum. Artinya bahwa tidak ada sedikit setitik pun dari sisi-sisi kehidupan ini yang kita jadikan dasar untuk memiliki sifat kesombongan dan keangkuhan di dalam hidup. Sama sekali. Anda mau mengatakan, ini kan usaha saya. Ahibbati, Anda bisa melakukan sebab karena bantuan dari Allah. Anda bisa punya kekuatan untuk melaksanakan sebab karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda punya kemauan untuk melaksanakan sebab ditopang dengan kekuatan, semuanya dari Allah Jalla wa Ala. Hasil yang engkau dapatkan dari engkau melaksanakan sebab itu pun keputusan Allah. Dari sisi mana kita akan angkuh dan sombong? Kesombongan yang kita maksud tidak mau mengakui. Kesombongan yang kita maksud dengan ini semua, dia meremehkan dan mengentengkan orang lain. Taruhlah engkau mampu menguasai bidang-bidang ilmu, taruhlah semua. Jikalau ditanya tentang tafsir, seolah-olah seperti Al-Imam Ibnu Katsir berjalan. Tentang fikih, bahasa Allah. Tentang barakallahu fikum manhaj, seolah-olah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Fikihnya, manhajnya, tafsirnya, akhlaknya. Misalkan, tidak boleh bagi engkau untuk mengentengkan dan meremehkan orang lain. Apalagi ahibbati fillah, meremehkan dan mengentengkan orang lain untuk mengangkat diri sendiri. Semuanya Anda, semuanya yang paling adalah saya, semuanya yang terdepan adalah saya, semua dan semua. Jangan. Kita tidak punya sekecil apapun untuk bisa barakallahu fikum, yaitu alman alallah, untuk mengungkit-ngungkit kebaikan di hadapan Allah. Di hadapan manusia saja kita sudah salah dan keliru, apalagi kalau mengungkit kebaikan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh bagaimana, ya Rob, saya ini sudah melakukan ini itu, kok malah. Nah, ini namanya man, mengungkit-ngungkit kebaikan. Dengan kebaikannya seolah-olah tidak pantas untuk diuji, dicoba, dititipkan bala, dititipkan musibah. Orang-orang angkuh di dalam hidup barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, semoga Allah tabaraka wa ta'ala terus menjadikan kita dengan ilmu yang kita kaji dan dalami menjadi orang yang hidup membawa sifat ketawadduan dimanapun kita berada. Rahiman wa rahimakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.